Roma tipu puluh rua. Oto kutidau kakam sasaraina kanuntun bakat teka manua, bule nubulua ke kam tuumui kelek bulua kenen sipuriri manua, sipunenan samba obaket teka manua. Nenda te pususuru mui sipule lelek. Bui numa kerek kam kateka polak nek-nek, tapoi kau isili galai tuumui kalulut katu babau para buat mui. Bule ioinu pabagai kam kipa obaket teka manua, apa si maeru, si mateu kateka manua, samba si masun eru. Si report kilu bagat teka manua siniloku, kukua kasenemui. Bui makope nubuak ake kam tuumui saliu ka siripokat nia. Ka epet paatuat le paatu kam tuumui, senemui masih paatu siripot beunan tonembaga, si panguruan akenen teka manua kakam. Aipoi kelek katubuta maigi laddo, tapoi tak makere galajeda senen laddo tubu. Kisedda leuk te sita, kenanen maigi sita, sara tubu le kabagat Kristus. Sita senen tageti, laddo le sita pasa sambatta. Kisedda te tabakati kam panguruat sitai makere siripot anggai bagat teka manua, si panguruat akenen nia kasita, ke panguruat mengantuman baik, kau itu galaya ke siripot tonembaga. Ke panguruat mupasi kelat, kau ta pasi kelinia. Ke panguruat masih gelaya ke, kau ta pasi gelaya ke. Ke panguruat masih pangantru baik, kau ta pasi ngantru. Kase si parubai apa-apa, kau le igalaya ke nia kalinat pa atuat. Kase si pasi utea ke, kau le igalaya ke nia kangamang. Kase si pakono anggai, kau le igalaya ke nia kaangkat baga. Bui patajuat punununtut baga. Kasih cina ke lekam sikatai, potot kam kasih maeru. Kau nu panuntukam baga pasasambamui, samba parui kam masih kau paroroyat. Bui ipagulai ngamangmui, kau ipujulu kecatmui samba puuku kam si Tuhan. Kugorak kam baga kapu kakaronan, muombaga kabagat pugejat baga, kau mariuriu paninindomui. Rom kam masih kau si magulai kasia si punenan, samba besi ake kam masih rauma. Sukat nake kam sia si kukru kam, sukat nake kam bak patetele kam sia. Puangka kam baga pasamba si puangka baga, puso kam pasamba si puso sou. Kau si kerek paatuat kam pasasamba mui, bak bebe si ake kam buak pakere ake le kam tubumui ka si maepe. Ba ada ke kam tuumui si maagai. Ba sisili ake kam si katai silit si katai, si maeru le galaya ke kam kasangamberi siri manua. Ge momoi teret sio oi, pa aban kam kasangamberi siri manua. Sasaraina kilibet baga, bui tuumui masilumun, tapoi kau le kam ogak kagulut teka manua, atu surat akean poi kasurat si punenan. Aku le si bakat pasilumunan, aku le masih lulumun nake. Ngangan Tuhan, tapoi ke malaje sagaknu, kau kan nia, ke maogau nia, kau lo nia. Ke kiseda nugalai, anu kawan nia maila. Bui ikala ke kam sikatai, kala ke le kam sikatai, kapasi gagalaya ke mui si maeru.